Bismillahirrahmanirrahim. An ibni Umar radhiyallahu anhuma. Anhuma ini kembalinya ke Umar dan Ibnu Umar ya. Jadi Ibnu Umar ini kan namanya Abdullah ya. Abdullah putra dari Umar. Jadi kalau kita mendoakan ya tidak mendoakan Abdullah saja, tapi mendoakan ayahnya sekaligus yaitu Umar bin Khattab. Makanya di sini anhuma bukan anhu. Ada satu riwayat dari Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan majlisu fikhin khairun min ibadati siti nasanah. Ini keren sekali ya. Majlis fikih, maksudnya satu majlis yang membahas fikih ya, itu lebih baik daripada beribadah 60 tahun. Jadi ini maksudnya belajar ya, belajar atau mengaji. Mengaji tapi fikih bukan Al-Quran. Ya Al-Quran tentunya ya beda lagi ceritanya. Jadi satu majelis fikih itu kalau dibandingkan dengan ibadah 60 tahun itu lebih baik majelis fikih. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam yasirul fikhi khairun min katsiril ibadah. Ini hebat sekali hadis ini. Karena ada sabda Nabi, pengetahuan fikih sedikit ya, sedikit pengetahuan fikih itu lebih baik daripada banyak beribadah. Ya karena seperti penjelasan sebelumnya itu, kalau ibadah tanpa disertai dengan fikih ya habaan manthura, ibadah itu ya nganggur, tidak ada manfaatnya. Wa ma ahsana qaula ba'dihim, alangkah indahnya ucapan dari sebagian ulama. Ini ta'ajub ya, ta'ajub. Ini kajian nahwu ta'ajub ini. Kalau mau belajar nahwu ini promosi. Saya bikin channel baru ya, namanya Kitab Nahwu, itu dicari saja. Alaikan bi ilmil fikhi fid dini innahu sayur fa'u fastadrikhu qabla su'udihi faman nala minhu ghayatan balagol muna wasara. Gimana ini? Mujiddan fi buruji su'udihi. Ini anjuran mempelajari ilmu fikih ya. Selalulah kalian memahami tentang agama. Maksudnya pelajarilah pengetahuan tentang agama atau ditentukan dengan fikih ya. Mengapa? Karena ilmu fikih atau pengetahuan tentang agama itu nanti akan diangkat. Maka dapatkanlah ilmu itu sebelum ilmu itu naik, sebelum ilmu itu benar-benar hilang. Famanna laminhu ghayatan balagol muna, barang siapa yang mendapatkan ilmu fikih maka dia akan mendapatkan impian. Muna itu ya apa itu, cita-cita ya, dia mendapatkan apa yang dicita-citakan. Dan dia akan bersungguh-sungguh mencari istana kebahagiaan. Jadi buruj ini ya istana ya, su'ud ini kebahagiaan. Artinya orang yang benar-benar mendapatkan atau memahami ilmu fikih, dia memang benar-benar mendapatkan kebahagiaan. Waqauluhu atau waqaulahu ya, ini ataf ke ta'ajub sebelumnya. Tafaqqah fa innal fikha afdalu qaidi ilal birri wat taqwa wa adalu qasidi huwal alamul hadi ila sananil huda huwal hisnu yunji min jami'i sada'idi. Ini sepertinya ada di Ta'limu Ta'lim ya. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'a asyaddu ala syaitani mil alfi abidi. Tafaqqah, pahamilah ilmu fikih. Fa innal fikha, karena ilmu fikih, afdalu qaidi ilal birri waqtaqwa, ilmu fikih adalah penuntun terbaik ke kebaikan dan ketakwaan. Jadi yang bisa menuntun kita kedua hal ini, kebaikan dan ketakwaan, banyak yang bisa menuntun itu banyak, tapi yang paling utama adalah fikih, pemahaman tentang agama atau fikih. Wa adalu qasidi, dan tujuan yang paling adil, maksudnya tujuan yang paling lurus. Wal alamul hadi, ilmu fikih adalah satu alam. Alam itu tanda ya, rambu-rambu. Maksudnya di jalan-jalan itu kan ke kanan menuju kemana, ke kiri kemana, itu namanya alam. Ilmu fikih adalah rambu-rambu atau tanda yang menunjukkan ke jalan petunjuk. Ilmu huwal khisnu yunji min jami'i sadaidi. Ilmu fikih adalah benteng ya, satu benteng yang melindungi dari seluruh kesusahan. Sada itu dia hal-hal yang berat. Mengapa? Ini ada alasannya. Karena satu orang yang paham tentang fikih, yang menjauhi keharaman, mutawari ini menjauhi kemaksiatan, menjauhi keharaman, menjauhi hal-hal yang syubhat, itu lebih berat bagi setan daripada mengganggu seribu ahli ibadah. Jadi bagi setan, perbandingan antara satu orang yang paham fikih dengan seribu orang yang ahli ibadah itu lebih mudah mengganggu seribu orang yang ahli ibadah. Ahli ibadah yang tidak punya pengetahuan fikih ya, itu kan mudah sekali dibohongi itu. Setan itu mudah membohongi mereka. Wa qaulahu idza ma'tazadu ilmin bi ilmi fa ilmul fikhi aula bi tijazi fa kam tibun yafuhu wala kamiski wa kam tairun yatiru wala kabazi. Kalau kemuliaan seseorang adalah dengan pengetahuannya, bila seorang yang punya pengetahuan dia mendapatkan kemuliaan dengan pengetahuannya, maka ilmu fikih adalah ilmu yang paling utama mendapatkan kemuliaan. Maksudnya orang yang alim fikih itu lebih layak dimuliakan, lebih berhak dimuliakan dibandingkan dengan ahli di ilmu selain fikih. Fakam tibun yafuhu ala kamiski, banyak sekali parfum, banyak sekali minyak wangi yang aromanya sangat wangi, tapi tidak seperti misik. Jadi misik ini lain daripada yang lain. Maksudnya minyak yang terbaik itu minyak misik. Banyak burung yang terbang, tapi tidak ada yang bisa seperti burung elang. Bahasa ini biasanya diartikan dengan elang ya. Jadi ibarat minyak wangi, fikih adalah misik. Ibarat burung, fikih adalah burung elang. Jadi yang paling terbaik di antara yang lain ya. Wa qaulahu wa khairu ulumin ilmu fikhin li annahu yakunu ila kullil ulumi tawasula. Ilmu yang paling baik adalah ilmu fikih. Mengapa? Karena ilmu fikih itu bisa menjadi pelantara ke seluruh ilmu. Jadi seorang yang memahami fikih itu dia untuk menuju ke ilmu yang lain itu mudah. Mudah ya. Itu ibarat kunci. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'ah ala alfi dzuhdin tafaddal wa ta'ala. Tafaddala wa ta'ala. Jadi satu orang yang ahli fikih yang menjauhi kemaksiatan, menjauhi dosa, menjauhi hal-hal syubhat itu lebih utama, lebih tinggi derajatnya daripada seribu orang zuhud ya. Daripada seribu orang zuhud. Zuhud itu orang yang menjauhi dunia untuk fokus ibadah ya. Jadi dunia dijauhi dan fokus untuk ibadah, itu kan baik sekali. Tapi ternyata perbandingan dengan ahli fikih itu 1:1000 ya. Wah, ini ya jauh sekali perbandingannya. Wal umru antahsili kulli ilmin yaksuru fabda minhu bil ahammi wa dzalikal fikhu fa inna minhu ma la ghina fi kulli hali. Apa ini? Fi kulli hali, ini di layar saya tidak kelihatan. Anhu fi kulli hali anhu. Usia kita tidak akan memungkinkan untuk memahami seluruh ilmu. Ilmu itu kan banyak sekali ya, baru ilmu agama saja banyak sekali, bukan lagi ilmu di luar agama. Ya, sebenarnya jangan dibedakan agama dengan tidak ya. Ilmu syariat atau gimana ya? Ilmu umum itu kan ya banyak sekali ya. Ilmu syariat juga banyak sekali. Jadi usia kita itu terlalu pendek untuk memahami seluruh ilmu yang ada di dunia ini. Oleh karena itu, maka utamakanlah atau mulailah dengan ilmu yang paling penting. Kalau usia kita ringkas, cukup pendek untuk memahami semua ilmu, maka kita harus mendahulukan ilmu yang paling penting. Ilmu yang paling penting adalah ilmu fikih, wadzalikal fikhu. Karena ilmu fikih itu membahas hal-hal yang tidak bisa dihindari oleh manusia di setiap kondisi yang dialami. Maksudnya ilmu fikih ini kan membahas keseharian kita, bagaimana kita sholat, bagaimana kita zakat, dan lain-lain ya. Jadi setiap hari kita membutuhkan ilmu fikih, berbeda dengan ilmu-ilmu yang lain, ilmu yang kebutuhannya tidak primer ya. Semoga bermanfaat.